kan baru ini nak. Oi, minyak ibu kan baru minyak tuh. Minyak tong kan. Wih, sampai tanda deh. Sampai ke baru, oh, dua jepai mah puter-puter dan sahat, dan sahat. Oloh. Sayang gue, tong dan dahol. Bingung mah, alak patahol. Kita harik masalah ngon, mesti ugi jam. Oloh, naga jengon. Naga jengon. Oloh. Ibu ke majam tangan narolek si gudang hargai. Oloh. Ika itu masalah ngon. Ida ibu mesti turu. Oloh. Ah, mereka yang keliling mesti. Torang nubuk jam tangan on alih buat warga. Negatung ngon. Negatung ni salah ngon. Oloh. Isi ibu tu lah. Umumkan kita sudah di Medan lah. Hape Medan pangarapok. Ah, itu iya tu. Kami yang mana deh. Jadi wah terbaru cerita pajak tong. Jadi. Oh ini nak kiri jangan jangan. Oh kalau mau cerita. Dah, ngarung buat cerita tu. Aduh, isak. Jadi ni buka muru cerita. Jadi yang mana masa saya hutan kami dapat modding ma si metuana. Oh. Jadi anggo amat tahu pengadung gong. Oh. Pengadung alai hutanis sasa tokin. Oh. Dang bergejang. Dang bergejang. Tuluari ma tuluwarngin si metu enon huta alai datang sebe walang haroro naido tangis jadi sono ma cerita na kan boto dung di boto helanon nong modding si metu enai itor sai humalapo matong helanon kaget sakutana kaget ma jadi ba burak ma matau mandapoton namo dingon sibe tu enon nek kae mana nek pespa oh mar pespa mar pespa matong alai ngasai tumat tangi si mana tengi pespa turu sepanjang jalan sampai tu hutani mar pespa tu sampai tu hutani sibe tu enon eh diru ki jeno ba yu tak tong bona pasugi kita do na tong kita iro jadi holak saat tong gedelani itor ngarilana ngarilanan oh kana paru tong masudi mutu ngarwilanai, ngarwilanai. Ina. Tapi nada. Di utur sudah betong ka lulu nator pun memering helanon betong. Mengangguki maharuan non helanon di narwana. Ulu, ulu di pulang itu kelu ma anon. Pespanon. Halo. Halo. Halo. Enggak lama ngelapi tuh apa? Tori itu sukun. Itu dia sukun atong. Oh ini saya nanya. Hino, kalau ini nama dunga. Dang nala berlanjut be. Hinong. Itu mebel sukun. Nang ngalapi tu tuh baru nak mengalapi tu Jakarta. Ngaropa Kalimantan inna. Ngaropa Kalimantan inna. Iro. Jadi kalau ni nama dunga sampai tapi tu luar itu luar ni sih metu enon. Dang berdunga. Dang berdunga be. Kalau nak pertama ro. Kalau nak pertama na iro ini nama terakhir. Ewang. Iro. Saya kau mulukai. Halai. Angkut dunga ya tong. Ini nama dunga. Hino, hino, hino. Masuk je tu lupa. Naga kita ringon dua. Kau buang. Alat Jawa tu. Oh. Jadi aku matung alat Jawa. Sebeli ke? Nampu saya tioki. Aku mah alat Jawa sebeli ke? Sebeli ke? Lekku dia. Lau tu 1000 dolo. Oh. 1000 dolo. Oh lo urayan. Kan doh ding. Oh lo lo. Si alani doh na. Modoh dok metung. Begini tu cari doh. Siapa tak pasal bu pe? Kibutu aku doh tau ni. Jadi kan modoh dok. Alak jauh ni mobilon. Iba puru di mana mak? Tengi? Tek main. Dungguru di mana renges? Dungguru di mana musa? Oh terdungu malak jawon. Tersunggu malak jawon. Ngai dia nak maksudirin nak? Suku mak kena. Nama agak malu merbasa batak. Alain baru tu be. Ihitan. Ihitan. Oh lo. Ngai dia nak maksudirin nak? Ati gadu lo kau be amangin nak? Oh. Dah. Amang lilin ngai. Siapa ratus siapa lebih tu dulu kau be kon pay mau ni ni mana? Hiro. Jadi ngai ribu netong. Sampai 1000 dolo lewat dana asa sahat. Oh. Ayo nak saya jamai. Alai mulu tari ngoton lekin nama ngadungi. Hmm. Awak dotong soni tong dihitan du boro. Hmm. Jion adong anak Nina Mation beri di dutung di Jakarta. Dia anak Nina Mation per suara dulu, anak Nina Mation. Iya tuh. Per trio dulu. Alih mau lulus suruh mar suara saya lagi boton. Mar suara dua pilih boton, mar suara lima kram. Khusus mar suara dulu. Alih cakup suara melingking. Baik. Mati matung le tuh non. Di telepon mak, mulut memang anak. Kemulut dah tuh tahun, mati le tuh tuh nak. Mulut memang anak pesawat. Saat imana dia hayon di hutan dan bui tangis tong apa yang ada tujuan nak tangis saya jong jong imana lubung ni nama tu saya sip man saya sip Roma kai botol nak tangis so mila tang tangis ada tujuan tu baru jung dulu tak payah nanti tangis mu aduk kon nanti saya Jakarta mau noro on nak saya nengi cuba mana tangis tong dan bui keluar suara nak Cik tolong mana buru na, bah, enang orang lain lah, bunga lebur na, tolong mengadu nggak lebur na, ilong lah, turi turi hol mak, ilong lah, ala pasar turi mak, si adu turi turi hol, aduh, ibu nak bertolu ya di mana deh? Ayo emang aku ingin aja naju lo, cita cita aku parende lo, ayo mak, tak parende, tak kayak sampaian, baru tu semua, parende, parende harum, tidak mahu lari, pokal lo. Ah, alai dang bunuh tu lewa. Dang bunuh tu lewa. Bekas guru bina vokal lu aw. Menurut tu baru haruwa. Ingat tu lebih. Memang ya bereng-bereng tu terus mengajar bina vokal. Boleh lebih vokal ho. Setiap hari aw latihan di kamar mandi. Masa aku buat tu vokal. Bekas baca vokal. Ate sino. Malu om apa mangan? Malu salon ah mana dok nang? Ah. Tutup. Buka. Ah. Tutup. Bagajeng majo. Aman. Ulangi mas. Ay tes nani mula, itu dari buku liar tau. Alai, vokal, coba ulangi. Malu sanong. Buka. A. Tutup. Buka. A. Tutup. Ma. Jago lo kan. Malu lo kan. Boy rumah red deh. Boy. Alai, belum red deh. Lagu apa cita-cita? Akan dengar tung bah. Ulang lagu buat bunga dong mall mama orang ikut songo ni dong nomor pop Indonesia. Ay saya hui ngok haji ton ningo duon bapa nggak tinggal lo kita. Oh. Nggak masih ulah tu bapa kon ni. Ay bekas tetara ya tu bapa kan. Oh lo. Cek ah ma pop Indonesia dek kumat.